merpati bebas terbang tinggi dua sejoli memadu janji. Sejuta rintangan dan duri penghalang, dua sejoli tak pedulikan. Ternyata rintangan bukanlah jadi penghalang, kiranya kasih sayang kian tambah berkembang. Sepasang merpati bebas terbang.